Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam Jami' meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ubaidullah ibnu Mihsan Al-Ghatafani. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu utu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan." Si antas di waktu pagi dalam keadaan aman, fi sirbihi, aman di tengah-tengah keluarganya. Kalau dibaca fi sarbihi, aman di jalannya. Kalau dibaca fi sarobihi, aman di rumahnya. Yang semua bacaan itu benar. Barang siapa di antara kalian yang masuk di waktu pagi dalam keadaan aman di negerinya, aman tatkala dia sedang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dia aman bersama dengan keluarganya, mu'afan fi jasadihi, juga dia masuk di pagi hari selain dalam keadaan aman, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang akan dia makan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka sungguh seakan-akan dibentangkan untuknya seluruh dunia dan seisinya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tiga nikmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentangnya, yang sebagian atau mungkin kebanyakan dari kita lalai dari tiga kenikmatan ini, yang akan sangat terasa manakala salah satu daripada tiga nikmat ini hilang, kita akan sulit untuk menikmati hidup di dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yang punya tiga nikmat ini maka hidupnya seakan-akan dunia itu punyanya. Dia bisa menikmati apa yang dia punya. Dia bisa menjalankan ibadah sebagai bekal menuju Rabb-nya. Yang pertama adalah nikmat aman. Dia tinggal di sebuah negeri yang jauh dari huru hara. Dia tinggal di sebuah negeri, di sebuah negeri yang aman, tenteram. Jarang padanya pembunuhan. Tidak ada peperangan-peperangan. Dia mau keluar dari rumahnya ke masjid aman, tidak takut ada peluru akan mengenainya. Dia pergi dari rumahnya ke tempat pengajiannya, ke tempat taklimnya, aman, nyaman dia hatinya. Tidak takut akan ada yang merampok. Tidak takut akan ada yang mengganggunya. Aman dia. Mu'afan fi jasadihi, selain dia merasakan keamanan, dia juga merasakan badan yang sehat yang dia bawa. Dia tidak merasakan sakit yang berarti. Ya, dia berjalan mudah, menggerakkan tangannya mudah, bernafas mudah, tidak merasakan pusing, tidak merasakan pening, tidak merasakan sakit di persendiannya. Sehat badannya. Indahu qutu yaumi. Yang ketiga adalah dia punya makanan yang akan dia makan pada hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita semuanya insyaallah pada hari ini merasakan tiga nikmat yang begitu besar ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Aman, sehat, dan punya makanan yang akan dikonsumsi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Lantas dengan kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang akan engkau dustakan, wahai hamba Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah adalah nikmat pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita pada hadis ini, yaitu nikmat kita hidup di negeri yang aman, kita nikmat kita hidup di tempat yang nyaman, tidak ada rasa takut. Kita keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, kita tidak mengkhawatirkan terancamnya badan kita, harta kita, keluarga kita, aman, tenteram. Yang nikmat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan orang-orang Quraisy tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang Quraisy untuk menyembah Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah mengatakan dalam surat ini, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah orang-orang Quraisy itu menyembah Rabb-nya bait ini, yakni Baitullahil Ka'bah. Hendaklah mereka sembah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb-nya Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', Rabb yang telah memberikan mereka rasa kenyang dari kelaparannya. Wa amanahum min khauf, dan Rabb yang telah memberikan keamanan kepada mereka sebagai ganti daripada rasa takut. Di mana pada saat itu, hadirin rahimakumullah, negeri Arab adalah negeri yang dikenal oleh negeri-negeri yang lain sebagai negeri yang penuh dengan peperangan. Perang saudara, ya, tandus, padang pasir, orangnya berperang sana-sini, antara satu suku ke suku yang lain berperang. Itu di sekitar Mekah. Tapi di Mekah aman. Allah subhanahu wa ta'ala kasih keamanan itu di Mekah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan orang-orang Quraisy untuk mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada mereka nikmat aman di tengah-tengah ketakutan yang terjadi di tanah-tanah Arab di kala itu. Kita tahu apa yang terjadi antara Aus dan Khazraj sebelum dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat Ansor. Ratusan tahun lamanya, ya, permusuhan terjadi antara suku Aus dan Khazraj Tidaklah dilahirkan satu bayi pun melainkan sudah dikasih tahu oleh bapaknya bahwasanya Khazraj adalah musuhmu. Yang Khazraj mengatakan Aus adalah musuhmu. Terus berperang satu sama lain. Terjadi peperangan, terjadi ketakutan. Tapi di Mekah aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di negeri ini yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan keberkahannya adalah suatu nikmat yang besar yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada negeri-negeri yang lain. Kita berada di satu tempat untuk berpindah ke tempat yang lain, pergi beranjak dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat kerja, aman. Sungguh ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang tinggal di negeri yang tidak punya kenikmatan ini. Maka mari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jaga kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu nikmat aman ini, dengan senantiasa mewujudkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Quraisy, falya'budu rabba hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mendirikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa mewujudkan ibadah di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali manakala terpenuhi padanya dua perkara. Yang pertama adalah keikhlasan dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, perkara yang kedua yang harus kita lakukan terhadap nikmat aman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini adalah senantiasa mewaspadai hal-hal yang akan menimbulkan kekacauan. Mewaspadai hal-hal yang akan menimbulkan huru-hara. Mewaspadai hal-hal yang akan menyebabkan rasa takut di tengah-tengah kita. Mewaspadai perbuatan-perbuatan yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala cabut nikmat aman ini dari diri-diri kita, wal'iyadzubillah. Di antaranya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang sebagai sudah menjadi sunnah, sunnatullah, telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring dekatnya hari dengan yaumul qiyamah, akan terjadi amarat, akan terjadi tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari tersebut dengan yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya menjelaskan di antara barakallahu fikum tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya keamanan. Menyelimuti manusia kebodohan dan mengepung manusia fitnah-fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ya taqarabuz zaman wa yuqbadul ilm wa tadhharul fitan wa yulqash shuh wa yakthurul haraj. Qalu wa mal haraj? Qala al qatl. Tatkala akan terjadi hari kiamat, zaman akan semakin berdekatan. Yataqarabuz zaman, zaman akan semakin berdekatan. Dikatakan oleh para pensyarah hadis, zaman akan berdekatan, maknanya adalah waktu yang kita lalui terasa begitu cepat. yataqarrabuz zaman. Ya. Sejam kok sepertinya dilalui cepat sekali. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain kok sepertinya dilaluinya cepat sekali. Ternyata sudah 8 bulan kita lewat Ramadan, sebentar lagi mau jumpa Ramadan lagi. Nah, ini maknanya yataqarrabuz zaman, sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat. Yataqarrabuz zaman, di antara tanda-tanda yaumul apa tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah waktu akan semakin berdekatan. Wa yuqbadul ilm, dan ilmu akan dicabut. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu? Dengan Allah Subhanahu wa taala wafatkan para ahlinya. Allah Subhanahu wa taala buat semakin sedikit para ulama, yuqbadul ilm. Wa tadhharul fitan, dan fitnah-fitnah akan bermunculan. Baik fitnah-fitnah berupa kerancuan di dalam ideologi, di dalam memahami agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam, atau fitnah-fitnah yang teraplikasikan dari kesesatan dalam memahami agama menjadi pertumpahan-pertumpahan darah. Akan semakin banyak fitnah. Wa yulqashuh, dan rasa pelit dibagikan kepada manusia. Semakin sedikit orang yang dermawan, semakin banyak orang-orang yang punya sifat kikir. Wa yakthurul haraj, dan akan semakin banyak al-haraj. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Nabi SAW mengatakan al-qadr, akan semakin banyak pembunuhan, akan semakin banyak pertumpahan darah, akan semakin banyak nyawa-nyawa yang dihilangkan tanpa haknya. Yang ini semua ma'asyarul muslimin rahimakumullah adalah diantara gambaran tatkala keamanan itu hilang. Terkhusus pada yang terakhir, yaitu yakthurul haraj, akan banyak pembunuhan dan pertumpahan darah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga hadis yang semakna dengannya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-haraj. Bahwasanya dekat dengan hari kiamat akan turun padanya kebodohan, yakni kebodohan akan menyeruak, menyelimuti manusia. Banyak yang enggak paham ilmu agama, mempraktikkan agama dengan kebodohan-kebodohan mereka sehingga mereka tersesat dari shiratal mustaqim. Dan akan diangkat pada hari-hari dekat yaumul qiyamah ilmu, akan dihilangkan, ulama-nya diwafat-wafatkan. Wa yakthuru fiha al-haraj, dan akan banyak pada hari-hari itu pembunuhan dan pertumpahan darah. Dan hadis yang semakna dengan ini begitu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyaknya pertumpahan darah, banyaknya pembunuhan dan peperangan, ini menggambarkan tentang situasi yang mencerminkan ketidakadaannya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan ini akan terjadi di dekat-dekat yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kita akan hal ini sebagai peringatan kepada kita semua untuk menjauhi perkara-perkara yang semisal ini, pembunuhan, pertumpahan darah, dan menghilangkan nyawa tanpa hak. Dan memperingatkan umat dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya al-haraj, pembunuhan dan pertumpahan darah. Kita harus senantiasa mewanti-wanti umat untuk mereka menjauhi perkara-perkara yang semisal ini, apalagi barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan al-haraj, pembunuhan, pertumpahan darah yang memiliki alasan agama, yang menggunakan barakallahu fikum dalih agama. Yang ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, fitnah, pembunuhan, bertumpahan darah dengan dalih agama, bukan dalil tapi dalih agama, telah terjadi semenjak wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila yaumina hada, sampai hari kita ini, sampai yaumul qiyamah akan terus terjadi. Dan dikarenakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahayanya hal ini, pembunuhan yang berdalihkan urusan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memperingatkan kita darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan hadis-hadis yang menjadikan kita harus waspada dari perkara-perkara yang semisal itu, dari aksinya dan dari jembatan-jembatan menuju aksinya, yaitu pemahaman yang rancu di dalam barakallahu fikum pengkafiran secara khusus. Yang mana pengkafiran menjadi alasan utama orang-orang membunuh saudaranya muslim yang lain tanpa hak. Pengkafiran yang menjadi alasan utama banyak kaum teroris yang barakallahu fikum menghabisi nyawa-nyawa saudara-saudaranya kaum muslim. Kita waspadai aksinya, kita peringatkan umat darinya, begitu pula kita waspadai jembatan-jembatan yang akan menjembatani kepada aksi, yaitu barakallahu fikum ideologi-ideologi takfir, paham-paham yang menyebarkan pengkafiran brutal, pengkafiran tanpa kaedah syar'i, pengkafiran yang hanya memandang dalil dari sebelah, tidak dipandang dari sebelah yang lain, pengkafiran yang beralaskan barakallahu fikum, pengkafiran yang memiliki landasan dalil dari satu sisi, tidak dipandang dari sisi yang lain. Ini yang begitu penting untuk kita pahami dan begitu penting untuk kita waspadai dan kita peringatkan umat darinya, supaya perkara-perkara yang akan menimbulkan ketidakstabilan negara berupa munculnya rasa takut dan dihilangkannya rasa aman. Barakallahu fikum. At-takfir, ideologi pengkafiran yang terus diraung-raungkan oleh Khawarij, orang-orang yang berpaham teroris, terus diraung-raungkan dari semenjak awal munculnya Khawarij di masanya Uthman bin Affan sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, yaitu pengkafiran terhadap penguasa muslim. Fitnah Khawarij, fitnah berupa kesalahpahaman atau kerancuan paham terkait dengan agama yang ada pada Khawarij, muncul di masa Uthman bin Affan, diawali dengan provokasi untuk mengkafirkan Uthman bin Affan sebelum terjadinya aksi pembunuhan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Makanya para ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan bahwasanya sebesar-besar fitnah yang ada pada akhir zaman yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan di negeri-negeri kaum muslimin adalah kerancuan paham kaum muslimin terhadap hak-hak penguasanya. Ketidakpahaman kaum muslimin dengan pemahaman yang benar terhadap apa yang harus mereka lakukan kepada penguasanya. Karena semenjak dahulu pertumpahan-pertumpahan darah yang digencarkan oleh orang-orang Khawarij, kebanyakannya alasannya adalah pengkafiran terhadap penguasa. menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang hak-hak yang harus diberikan kepada penguasa. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penguasa, pemerintah kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dalam ayat yang mulia, Atiullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada penguasa-penguasa kalian. Kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian dari kalangan pemerintah, dari kalangan penguasa. Taati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang tidak menyelisih syar'i, dalam hal-hal yang tidak membawa kita kepada keharaman, melanggar keharaman dan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk senantiasa taat kepada para penguasa, taat kepada para pemerintah. Di antara tujuannya adalah demi terjaganya stabilitas keamanan yang ada pada sebuah negeri. Karena kita tahu hadirin rahimakumullah, sejarah mencetak kisah-kisah yang banyak. Tatkala penduduk negeri tidak menghargai penguasanya, tidak taat kepada penguasanya, terjadi al-haraj, terjadi pembunuhan-pembunuhan, terjadi pertumpahan darah, terjadi fitnah-fitnah yang ada. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk taat kepada mereka. Dengarkan mereka, taati mereka. Selama perintah yang mereka lakukan, perintah yang mereka instruksikan, tidak membuat kita melanggar keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jam'an li kalimatil muslimin, atau sebelumnya ihtisaban li ajrillah, dalam rangka mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah dalam rangka menjaga satu kesatuan yang terjalin antara kaum muslimin di sebuah negeri dan menjaga keamanan yang terjadi pada negeri tersebut. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya beliau juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa taat, mendengar dan taat kepada para penguasa. Seakan-akan beliau tahu bahwasanya apabila kaum muslimin tidak taat kepada penguasanya, akan hancur mereka, akan porak-poranda mereka, tidak akan berjalan stabil urusan dunia dan akhirat mereka. Dalam hadis barakallahu fikum yang ke-28 dalam Arba'in Nawawiyah, kita sekarang kalau di pembahasan yang lalu masih di hadis 27. Di hadis yang ke-28 nanti akan kita masuki. Dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi SAW memberikan wasiat yang menurut sahabat itu adalah wasiat perpisahan. Nabi SAW memberikan pesan kepada para sahabatnya sekaligus menjadi pesan untuk kita semua. Alaikum bitaqwallah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wajib untuk kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Setelah Nabi SAW berpesan untuk kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW melanjutkan, wasam'i wat-tha'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar, wajib bagi kalian untuk taat kepada penguasa-penguasa kalian. Wa in kana 'abdan habasyyan, walaupun yang menguasai kalian, yang memerintah kalian, yang menjadi penguasa dan pemerintah kalian adalah budak dari Habasyah, tetap mendengar dan taat. Wa satarawna ba'di ikhtilafan syadida, Dan sepeninggalku kalian akan dapati banyak perselisihan-perselisihan. Bahkan disifati syadidah, perselisihan yang keras. Antara kaum muslimin dengan muslim yang lain. Maka pesan Nabi SAW, tatkala kita mendapati perselisihan-perselisihan itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jangan sampai lepas. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini pesan dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain. Syahidnya, inti pendalilan dari hadis di atas untuk bagaimana sikap kita kepada para penguasa dengan memberikan as-sam'u wa ta'ah kepada mereka adalah Nabi SAW menjadikan pesan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa adalah pesan nomor 2 setelah pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula yang semakna dengan ini, banyak hadis-hadisnya. Di antaranya adalah apa yang dikeluarkan oleh Ahmad rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa alaikum bitta'ah." Wajib atas kalian untuk senantiasa taat kepada penguasa kalian. "Wa in kana 'abdan habasyyan," walaupun penguasa kalian adalah penguasa yang hamba sahaya dari Habasyah. Dalam riwayat yang lain ditambahi mujadda'al atraf. Penguasanya sudah hitam, bekas budak, orang Ethiopia, mujadda'al atraf, terpotong ujung-ujungnya. Yani punya cacat di badannya. Tangannya buntung kah atau kakinya buntung, ujung-ujungnya hilang, mujadda. Terpotong. Walaupun keadaannya seperti itu, tapi kalau dia sudah ditunjuk, disepakati oleh kaum muslimin sebagai penguasanya, tetap harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala begitu agungkan hak para penguasa ini untuk kita senantiasa mendengar dan taat kepada mereka. Sekali lagi, karena ini di antara tujuan besarnya adalah menjaga stabilitas keamanan yang ada pada sebuah negeri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula para salaf rahimahumullah, sahabat sebagai a'lamul ummah, umat yang paling paham, umat yang paling alim, generasi terbaik setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah para sahabat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan mereka sebagai khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi beliau yang di sana ada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Juga senantiasa mewasiatkan kepada manusia untuk mereka terus dan senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Begitu pula tabi'in. Wa atba'u tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka dalam rangka memberikan pencerahan kepada manusia akan wajibnya taat, mendengar dan taat kepada para penguasa, para ulama kita rahimahumullah juga mengajarkan kepada kita semua dalam kitab-kitab mereka bagaimana seharusnya kita mewujudkan as-sam'u wa ta'ah kita kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan as-sam'u wa ta'ah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah as-sam'u wa ta'ah hanya semata-mata mengakui kekuasaan mereka? Atau di sana ada hal-hal yang lain yang harus kita pahami sebagai penyempurna as-sam'u wa ta'ah yang kita berikan kepada mereka? Ulama telah menjelaskan hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak. Jika ingin dibahas, tentunya waktu yang singkat ini tidak cukup. Namun kita sebutkan sebagiannya. Bagaimana para ulama kita rahimahumullah dalam rangka menjelaskan as-sam'u wa ta'ah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjelaskan kepada umat akan diharamkannya memberontak kepada para penguasa, diharamkannya memberontak kepada para pemerintah, baik memberontak dengan fisik atau memberontak dengan ucapan yang akan menyebabkan pemberontakan fisik. Hal ini telah ditunjukkan banyak, baik dari barakallahu fikum Rasulullah SAW sendiri, begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Di antara apa yang datang dari an-nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala Nabi SAW menjelaskan akan ada penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin, hatinya hati syaitan, bengis, kasar, jelek, tapi badannya manusia. Begitu jeleknya penguasa itu, begitu buruknya penguasa itu, sampai Nabi SAW sifati dengan hatinya hati setan, badannya manusia. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna in adrakna dhalik, apa yang kamu perintahkan kalau kita dapati hal itu? Apa yang engkau perintahkan manakala kita ternyata mendapati penguasa-penguasa yang engkau sifati itu hatinya hati setan, badannya badan manusia? Nabi SAW mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Tetap wajib bagi kalian untuk senantiasa mendengar dan taat. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun penguasa itu memukul punggungmu, walaupun penguasa itu mengambil hartamu, tetap kamu harus mendengar dan taat kepada mereka. Jangan diberontak. Sekali lagi, pemberontakan, baik pemberontakan dengan fisik, pertumpahan darah, peperangan yang dikobarkan kepada mereka, atau pemberontakan dengan lisan yang akan membakar emosi-emosi manusia sehingga manusia menyebabkan apa? Melakukan pemberontakan secara fisik. Tetap harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Dalam perkara-perkara yang mereka perintahkan dan itu ma'ruf, kita lakukan. Apabila mereka melakukan perkara yang mungkar, tentu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Mereka tetap kita akui sebagai penguasa kita, mereka tetap kita akui sebagai pemerintah kita, dan yang mereka perintahkan kepada kita dari perkara-perkara yang sifatnya mubah, tidak melanggar syar'i, tetap kita lakukan. Hatta walaupun mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman kepada kita semua. Hartanya dirampas, badannya disiksa. Tetap Nabi SAW berpesan, mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan terus wasiat ini diwarisi oleh para sahabat dari generasi ke generasi. Sampai praktek yang begitu barakallahu fikum memprihatinkan adalah keadaan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang begitu menjaga sikapnya untuk tidak memberontak kepada penguasanya. Imam Ahmad mengalami masa yang penguasanya di situ berakidah dengan akidahnya Jahmiyah, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nyawa ulama yang melayang karena dipaksa oleh penguasa di kala itu untuk mengikrarkan, menyatakan, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Dan Al-Imam Ahmad termasuk orang-orang yang disiksa oleh penguasa dalam masalah ini. Dipukul, dicambuk, dipenjara, dipukul, dicambuk, dipukul, dicambuk. Sampai fuqaha Baghdad, para ulama yang ada di Baghdad di kala itu, mereka datang berkumpul kepada Imam Ahmad rahimahullah, menyerukan bagaimana kalau kita berontak saja, penguasanya sudah bengis seperti ini, tidak ada rasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap. Karena seandainya dilakukan pemberontakan, akan banyak mafsadat yang tidak bisa kita gambarkan. Boleh jadi kamu menghitung-hitung apa yang akan dijadikan sebagai strategi tatkala melawan penguasa. Tapi mafsadat-mafsadat yang ada di belakangnya, nyawa-nyawa yang akan melayang, korban-korban yang akan terbunuh, itu juga harus diperhatikan. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah tidak menyetujui ajakan ulama Baghdad di kala itu yang mengajak untuk menyusun kekuatan memberontak kepada penguasa. Dan wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik akan diterima untuk orang-orang yang bertakwa. Imam Ahmad rahimahullah berhasil memenangkan pertarungan dengan si penguasa yang zalim tadi, bukan melalui fisik tapi melalui dakwah. Beliau tidak bosan-bosannya mendakwahkan kalau Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Walaupun beliau disiksa, walaupun beliau dipukuli, tetap beliau dakwahkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran terus, sampai hingga Allah subhanahu wa ta'ala menangkan dan Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan penguasa yang mendukung Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya keamanan adalah nikmat yang besar, nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh negeri-negeri yang ada di dunia ini. Makanya kita jaga harus, dengan diantaranya yang paling utama adalah kita menjaga sikap kita kepada para penguasa. Taat mendengar dan taat kepada mereka. Jangan sampai karena ketidakpahaman kita sehingga salah bertindak terhadap hak-hak para penguasa, Allah subhanahu wa ta'ala cabut nikmat keamanan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cabut dari negeri-negeri yang seharusnya kita jadikan ibroh karena begitu tidak pahamnya mereka terhadap hak-hak penguasa dan pemerintah. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, semoga pencerahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian sebagai bekal bagi kita semua mewaspadai paham-paham teroris yang tidak pernah habis, paham-paham radikal yang terus berkembang di mana-mana, di mana inti mereka memahamkan pemahaman takfir dan pemahaman radikal adalah melalui hal ini, yaitu menanamkan kebencian kepada penguasa. Kalau sudah benci, baru takfir, mengkafirkan. Kalau sudah mengkafirkan, actionnya, tafsirnya, aksi pengebomannya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Manakala ada benarnya, maka semata-mata hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada salahnya, tolong untuk diingatkan. Wa astaghfirullahi wa lakum li sairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.